Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sharral umuri muhdathatuha fa inna kulla muhdathatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ihwati fillah kaum muslimin wal muslimah rahimakumullah. Kita masuk pada pembahasan hak yang kedelapan. Al-haqqus saminu, haqqul jiran. Hak yang kedelapan, hak tetangga. Pada hak yang kedelapan, penulis Syekh Nuzaimin akan membawakan dan menjelaskan tentang hak-hak tetangga terhadap tetangganya. Dan hak tetangga terhadap tetangganya itu adalah sangat besar. Sebagaimana Syekh Abdul Rahman, Syekh Ali Basam, dalam kitabnya Tautul Ahkam beliau menyatakan, haqqul jar ala jarihi kabirun jiddan. Hak tetangga terhadap tetangganya itu adalah sangat besar. Nah, siapa tetangga itu yang memiliki hak begitu besar terhadap tetangganya? Al-jaru wal qaribu minka fil manzil. Tetangga itu adalah orang yang rumahnya dekat dengan kamu. Walahu haqqun kabirun alaika. Dan tetangga memiliki hak yang besar terhadap kamu. Fa in kana qariban minka fin nasab wa huwa muslim falahu thalathu huquqin. Maka jika tetangga itu adalah kerabat kamu dalam nasab dan dia adalah muslim, maka dia memiliki tiga hak. Kalau tetangga itu kerabat, kerabat dalam nasab, masih ada hubungan family, hubungan kekerabatan, dan dia muslim, maka tetangga itu memiliki tiga hak. Yang tentunya ketiga hak itu harus diperhatikan, karena itu hak harus diberikan. Yang pertama, haqqul jiwar, hak tetangga. Wa haqqul qarabah, yang kedua hak kerabat. Wa haqqul islam, dan yang ketiga adalah hak islam. Hak sebagai tetangga harus diperhatikan dan diberikan. Hak sebagai kerabat demikian juga harus diberikan. Dan hak Islam juga harus diberikan. Wa in kana musliman wa laysa biqaribin fin nasab falahu haqqani. Dan jika tetangga itu muslim dan bukan kerabat, Dan jika tetangga itu muslim dan bukan kerabat dalam nasab, maka dia memiliki dua hak. Hakul jiwar wa hakul islam. Yaitu hak tetangga dan hak islam. Kalau tetangga itu muslim tetapi bukan kerabat. Tetangga muslim tapi enggak ada hubungan kekerabatan. Maka tetangga itu memiliki dua hak. Yang pertama hak tetangga, yang kedua hak Islam. Wa kadzalika in kana qariban wa laysa bi muslimin falahu haqqani. Dan demikian juga jika tetangga itu kerabat wa laysa bi muslim dan bukan muslim, bukan orang Islam, falahu haqqani, maka dia memiliki dua hak. Hakul jiwar wa hakul qorobah. Hak tetangga dan hak kerabat. Tetangganya itu kerabat. Masih ada hubungan persaudaraan. Ada hubungan family. Tetapi bukan orang Islam. Tetangga itu kerabat tapi bukan muslim. Maka memiliki dua hak. Hak tetangga dan hak kerabat. Wa in kana ba'idan ghairu muslimin falahu haqqun wahidun haqqul jiwari. Dan jika tetangga itu adalah tetangga yang jauh, maksudnya bukan kerabat, tetangga itu tetangga bukan kerabat, tetangga jauh dan bukan muslim, maka dia memiliki satu hak, yaitu hak tetangga. Kalau tetangganya itu muslim dan kerabat, maka memiliki tiga hak. Hak tetangga, hak kerabat, hak Islam. Kalau tetangganya itu muslim tapi bukan kerabat dalam nasab, maka memiliki dua hak. Hak Islam dan hak tetangga. Kalau tetangganya itu kerabat tetapi bukan muslim, maka memiliki dua hak. Hak tetangga dan hak kerabat. Dan jika tetangganya itu bukan kerabat, bukan muslim, tetangganya itu tidak beragama Islam, tetangganya itu non-muslim dan bukan kerabat, itu memiliki satu hak, yaitu hak tetangga. Ini sebagaimana disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bazzar dari sahabat Jabir bin Abdullah, dan juga disebutkan dalam riwayat At-Tabrani. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh At-Tabarani, masih sama dari hadis Jabir bin Abdullah, yang disebutkan dalam hadis tersebut, al-jarul kafir lahu haqqul jiwar. Tetangga yang kafir memiliki hak tetangga. Wal jarul muslim lahu ma'al jiwar haqqul islam. Hak tetangga wal jarul muslim, dan tetangga yang muslim lahu ma'al jiwar, dia berhak bersamaan dengan hak tetangga juga hak Islam. Wal jarul muslim al qarib lahu thalathatu huquq, dan tetangga yang muslim dan kerabat dia memiliki tiga hak. Ini disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh At-Tabarani. Sehingga semua tetangga, apakah yang kerabat, yang bukan kerabat, yang muslim, yang non-muslim, semuanya mereka memiliki hak. yang namanya hak, maka harus diberikan kepada yang berhak. Memberikan hak kepada yang berhak itu namanya adil. Kita harus adil kepada tetangga. Kita tidak boleh zalim terhadap tetangga. Adil terhadap tetangga itu artinya memberikan hak-hak tetangga. Tidak memberikan hak-hak tetangga itu artinya zalim terhadap tetangga. Karena adil itu artinya adalah i'ta'u kulli dzi haqqin haqqahu wa tanzilu kulli dzi manzilatin manzilatah. Sebagaimana sudah kita baca di awal, adil itu artinya adalah memberikan hak kepada setiap yang berhak mendapatkan dan mendudukkan segala sesuatu pada kedudukannya. Itu hak. Adil kepada tetangga artinya memberikan hak tetangga. Qala ta'ala wa bil walidaini ihsana wa bidzil qurba wal yatama wal masakin wal jari dzil qurba wal jaril junub. Allah Ta'ala berfirman, wa bil walidaini ihsana, dan berbuat baiklah kalian terhadap kedua orang tua, wa bidzil qurba terhadap karib kerabat, wal yatama terhadap anak-anak yatim, wal masakin terhadap orang-orang miskin, wal jari dzil qurba dan terhadap tetangga yang dekat, wal jaril junubi dan tetangga yang jauh. Surat An-Nisa ayat yang ke-36. Yang awal ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'ah. Sembahlah oleh kalian Allah dan jangan kalian sekutukan Allah dengan apapun, dengan sesuatu pun. Setelah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan perintah yang wajib, perintah yang paling wajib, yaitu perintah untuk beribadah kepada Allah, mentauhidkan Allah, dan Allah melarang dari keharaman yang paling haram, yaitu berbuat syirik. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk berbuat baik yang pertama kepada kedua orang tua, yang berikutnya kepada karib kerabat, berbuat baik kepada anak-anak yatim, kepada orang-orang miskin, dan berbuat baik kepada tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh. Ini dasar. Dasar disyariatkannya, diwajibkannya untuk berbuat baik kepada tetangga. Tetangga yang dekat maupun tetangga yang jauh. Wal jari dzil qurba artinya adalah tetangga yang dekat. Wal jaril junubi tetangga yang jauh, dikatakan oleh Ibnu Abbas, wal jaril junub itu adalah tetangga yang asing, yang itu bukan kerabat. Wal jaril qurba tetangga dekat artinya tetangga yang itu adalah kerabat. Wal jaril junub tetangga yang jauh artinya tetangga yang asing, yang itu bukan kerabat. Sebagaimana Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam kitabnya Fathul Bari, beliau menjelaskan tentang tetangga dekat. Tetangga dekat kata beliau adalah tetangga yang ada hubungan kekerabatan. Tetangga dekat artinya tetangga yang ada hubungan kekerabatan. Tetangga jauh itu adalah tetangga yang tidak memiliki hubungan kekerabatan. Ya. Bukan berarti tetangga jauh itu yang rumahnya jauh, tetangga dekat yang rumahnya bersebelahan. Enggak, tetapi tetangga dekat. Kata Ibnu Hajar, maksudnya adalah tetangga yang ada hubungan kekerabatan. Tetangga jauh, tetangga yang tidak memiliki hubungan kekerabatan. Ada juga yang menafsirkan bahwa tetangga dekat adalah tetangga yang muslim, tetangga jauh, tetangga yang selain muslim. Yang semuanya diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berbuat baik kepada mereka. baik itu tetangga yang dari kalangan karib kerabat atau tetangga yang bukan dari kalangan kerabat, tetangga yang muslim, tetangga yang non muslim, semuanya diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berbuat baik kepada mereka, dan itu adalah hak mereka, yaitu hak tetangga. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, mazala Jibrilu yusini bil jari hatta dhonantu annahu sayuwarrithuhu. Muttafaqun alaih. Mazala Jibrilu, malaikat Jibril terus menerus berwasiat kepadaku. Mazala Jibril, malaikat Jibril terus menerus berwasiat kepadaku. Biljari, untuk berbuat baik kepada tetangga. Hatta dhonantu annahu sayuwarithuhu, sampai-sampai aku mengira dia tetangga itu akan saya mengira dia akan menjadikannya sebagai ahli waris. Ini menunjukkan bahwa hak tetangga itu sangat besar. Sampai-sampai malaikat Jibril terus-menerus memberikan wasiat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk berbuat baik kepada tetangga. Wasiat itu artinya pesan yang penting. Wasiat itu bermakna al-ahd, pesan. Ini dikatakan oleh Syekh Utsaimin, tidak semua pesan dikatakan wasiat kecuali kalau pesan itu pesan penting. Pesan yang penting itu dinamakan wasiat. Malaikat Jibril senantiasa berwasiat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Menunjukkan bahwa malaikat Jibril terus berwasiat, berpesan dengan pesan penting kepada Nabi. Pesannya adalah untuk berbuat baik kepada tetangga. Saking terus-menerusnya malaikat Jibril dalam memberikan wasiat kepada Nabi untuk berbuat baik kepada tetangga, sampai-sampai Nabi menyangka. Sampai-sampai Nabi menyangka bahwa malaikat Jibril akan menjadikan tetangga itu sebagai ahli waris. Ya. Karena terus-menerus malaikat Jibril berwasiat kepada Nabi untuk berbuat baik kepada tetangga, sehingga Nabi mengira, apakah malaikat Jibril ini mau menjadikan tetangga itu sebagai ahli waris? Sehingga terus-menerus berwasiat untuk berbuat baik kepada tetangga. Famin huquqil jar ala jarihi ayuhsina ilaihi bimastata'a minal mal wal jah wan naf'i. Maka di antara hak-hak tetangga terhadap tetangganya adalah, maka di antara hak tetangga terhadap tetangganya adalah agar supaya berbuat baik kepadanya, bimastata'a, supaya berbuat baik kepada tetangga, bimastata'a, semampunya, minal mal, yaitu berbuat baik dengan harta, waljah, dengan kedudukan, wanafi, dan dengan manfaat. Ketika tetangganya membutuhkan bantuan yang itu merupakan kebaikan, butuh bantuan harta. Apakah untuk kebutuhan makan atau yang lainnya. Maka ketika kita mampu untuk berbuat baik kepadanya dengan harta, kita lakukan semampunya. Demikian juga ketika tetangga pun butuh kedudukan kita. Ketika kita punya kedudukan, yang tetangga itu butuh dengan kedudukan itu, butuh bantuan dengan kedudukan itu, maka kita berikan. Demikian juga berbuat baik dengan memberikan manfaat. Faqad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairul jirani indallahi khairuhum li jarihi. Maka sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, maka sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairul jiran, sebaik-baik tetangga di sisi Allah adalah khairuhum li jarihi, orang yang paling baik di antara mereka terhadap tetangganya. Khairul jiran indallah, sebaik-baik tetangga di sisi Allah adalah khairuhum li jarihi, orang yang paling baik di antara mereka terhadap tetangganya. Hadis diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, dan At-Tirmidzi menyatakan hadis ini adalah hadis yang hasan. Nah, yang di dalam riwayat yang lain disebutkan khairul ashabi indallah khairuhum li sahibihi wa khairul jirani indallah khairuhum li jarihi. Sebaik-baik sahabat, sebaik-baik teman ada di sisi Allah adalah mereka yang paling baik terhadap temannya, mereka yang paling baik terhadap sahabatnya. Sahabat yang paling baik, teman yang paling baik itu adalah yang paling baik terhadap temannya, terhadap sahabatnya. Wa khairul jiran indallah, dan sebaik-baik tetangga di sisi Allah adalah khairuhum li jarihi, mereka yang paling baik terhadap tetangganya. Nah, di sini juga diriwayatkan oleh Ahmad, diriwayatkan oleh Al-Hakim dengan sanad yang sahih. Wa qala man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyuhsin ila jarihi. Dan beliau bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya berbuat baik kepada tetangganya. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia berbuat baik kepada tetangganya. Berbuat baik kepada tetangga itu adalah merupakan tuntutan keimanan. Tuntutan keimanan kepada Allah dan hari akhir. Mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia berbuat baik kepada tetangganya. Dan di dalam hadis lain yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, "Wallazi nafsi biyadihi la yu'minu 'abdun hatta yuhibba li jarihi ma yuhibbu li nafsihi." Demi yang jiwaku ada di tangannya, tidaklah beriman seorang hamba sampai dia mencintai untuk saudaranya perkara-perkara yang dia cintai untuk dirinya. Muttafaqun alaih. Hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Muslim. Nabi SAW bersumpah, wallazi nafsi biyadihi, demi yang jiwaku ada di tangannya, itu demi Allah, bersumpah untuk menyatakan, la yu'minu abdun, hamba tidak beriman, hatta yuhibba li jarihi, sampai dia mencintai, mencintai untuk saudaranya perkara-perkara yang dia cintai untuk dirinya. Mencintai perkara-perkara untuk tetangganya yang perkara-perkara itu dia cintai untuk dirinya. Dikatakan oleh para ulama yang dimaksud adalah minat ta'at, ketaatan-ketaatan. Ketika perkara-perkara taat dia cintai untuk dirinya, senang dirinya melakukan ketaatan, maka senang, cinta ketika tetangganya melakukan ketaatan-ketaatan. Wa a'malul khair dan amalan-amalan kebaikan. Wal umural mubaha dan perkara-perkara yang mubah. Perkara ketaatan, perkara amal kebaikan, demikian juga perkara-perkara yang mubah yang itu dicintai untuk dirinya, maka dia cinta juga, senang juga kalau itu didapatkan, diperoleh oleh tetangganya. Senang dirinya mendapatkan kenikmatan, senang juga tetangganya mendapatkan kenikmatan. Senang dirinya mendapatkan kenikmatan harta, senang juga tetangganya mendapatkan kenikmatan harta. Walaupun perkara ini bukan perkara yang mudah bagi orang yang tidak dimudahkan oleh Allah. Wa hadza fihi su'ubah 'ala nufusi syahihah. Perkara ini adalah perkara yang sulit bagi jiwa-jiwa yang bakhil. Tetangganya mendapatkan kenikmatan kemudian senang. Bukan perkara yang mudah bagi jiwa yang bakhil, bagi jiwa yang tidak baik, bagi hati yang berpenyakit. Tetangganya mendapatkan kenikmatan, dirinya tidak muncul hasad, ya, dengki. Berangan-angan kenikmatan yang diperoleh oleh tetangga itu hilang. Kadang ada upaya untuk menghilangkan kenikmatan itu dari tetangga. Itu hasad namanya. Itu dengki. Itu sifat dari an-nufus asyahiha. Jiwa-jiwa yang bakhil. Jiwa-jiwa yang qabih, yang jelek. Akan tetapi, hal itu mudah bagi orang-orang yang memiliki hati yang selamat. Mudah ala dhil qulubis salimah. Orang yang memiliki hati yang selamat, memiliki hati yang sehat, mudah tetangganya mendapatkan kesenangan, dia senang. Sebagaimana kalau dirinya mendapatkan kesenangan, senang. Maka kalau itu diperoleh tetangga juga senang. Tetangganya mendapatkan kesusahan, sedih. Sebagaimana ketika kesusahan itu menimpa diri juga sedih. Hal ini mudah bagi orang-orang yang memiliki hati yang selamat. Dan tetangga ini adalah umum, ya. Tetangga ini umum. Baik yang tetangga itu muslim, yang kafir, yang fasik, tetangga itu teman atau tetangga itu musuh, tetangga itu kerabat atau bukan kerabat, semua tetangga itu memiliki hak tetangga. Sebagaimana dikatakan oleh Al-Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya Al-Jami' lil Ahkamil Quran. Tetangga itu umum. Sebagaimana yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan berdasarkan firman Allah tadi yang ada dalam surat An-Nisa yang sudah kita baca, menunjukkan bahwa berbuat baik kepada tetangga adalah diperintahkan oleh Allah. Baik tetangga itu muslim atau kafir, itu umum perintahnya. Tetangga itu kerabat atau bukan kerabat, diperintahkan untuk berbuat baik kepada mereka, kepada para tetangga. فمن اجتمعت فيه الصفات الموجبة للمحبة له فهو في أعلى المراتب. Nah, tetangga yang terkumpul padanya sifat-sifat yang mengharuskan, menyebabkan adanya kecintaan. Yang tetangga yang memiliki sifat-sifat yang baik tentu dia memiliki apa, berada pada tingkatan yang paling tinggi. Sehingga lebih berhak untuk mendapatkan kebaikan untuk berbuat baik kepada mereka. Wa qala aidan idza tabakhta maraqatan fa akthir ma'aha wa ta'ahad jirana. Dan beliau juga bersabda, idza tabakhta maraqan, apabila kamu masak sayur, ya, masak sayur yang berkuah marok, masak daging yang berkuah, maka perbanyaklah airnya, maka perbanyaklah airnya, wa ta'ahad jirana, dan perhatikan tetangga-tetanggamu. Ini hadis diriwayatkan oleh Muslim. Ini bentuk perhatian terhadap tetangga. Sampai-sampai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam demi memperhatikan terhadap tetangga, ketika masak dengan masakan yang berkuah, masak masakan yang berkuah, masak daging yang berkuah, maka supaya diperbanyak airnya, diperhatikan tetangganya agar supaya tetangganya bisa mendapatkan bagian. Di dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Al-Bazzar atau Tabrani dan yang lainnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza tabakhta maraqan fa akfir ma'ahu summanzur ahla baitin min jiranik fa asbihhum minha bima'ruf." Kalau kamu memasak sayur yang berkuah, masakan yang berkuah, maka perbanyaklah kuahnya. Kemudian lihatlah keluarga dari tetanggamu dan berilah mereka, berilah mereka dengan cara yang baik. Beri sayur itu dengan cara yang baik. Ini dalam riwayat yang lain yang maknanya adalah sama, agar supaya berbuat baik kepada tetangga memberikan suatu yang bisa diberikan yang bermanfaat kepada tetangga. Wa minal ihsan ilal jar taqdimul hadaya ilaih minal munasabat fa innal hadiyata tajlubul mawaddata wa tuzilul adawah. Dan termasuk berbuat baik kepada tetangga adalah, dan termasuk berbuat baik kepada tetangga adalah memberikan hadiah-hadiah kepada tetangga. Taqdimul hadaya ilaih, memberikan hadiah kepada tetangga, ilmu nasabat yang sesuai, sesuai dengan keadaan yang sesuai. Maka sesungguhnya hadiah itu akan mendatangkan kecintaan dan menghilangkan permusuhan. Hadiah itu akan mendatangkan kebaikan, menghilangkan permusuhan. Ketika sedang mendapatkan rezeki berupa panenan umpamanya, buah-buahan atau yang lainnya, hasil kebun, beri hadiah, beri tetangga diberi. Atau ketika mendapatkan rezeki yang lain, apalagi tetangganya melihat, tetangganya kepengin, maka jangan dilupakan tetangga, beri bagian. Dan memberikan kepada tetangga itu tidak ada istilah sedikit, sehingga jangan diremehkan. Demikian juga mengganggu, menyakiti tetangga juga enggak ada istilah kecil, sedikit. La qalil min adzal jar. Tidak ada istilah sedikit, tidak ada istilah ringan. Dalam menyakiti tetangga, demikian juga dalam berbuat baik kepada tetangga. Dan para thalabatul ilmi, para penuntut ilmu ini tenaga tetangganya banyak ya. Perhatikan jangan sampai menyakiti tetangganya, ya, teman-teman dekatnya yang ada dalam satu asrama yang beda asrama itu tetangga. Perhatikan jangan sampai menyakiti dan berusaha untuk berbuat baik. Wa min huquqil jar ala jarihi ayyakuffa anhul adza alqauli wal fi'li. Dan diantara hak-hak tetangga itu adalah menahan gangguan dari tetangga. Menahan gangguan dari tetangga. Baik yang bersifat atau yang berupa ucapan dan perbuatan. Jangan berucap dengan ucapan-ucapan yang mengganggu, yang menyakiti tetangga. Demikian juga jangan melakukan perbuatan-perbuatan yang itu mengganggu, menyakiti tetangga. Faqad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wallahi la yu'minu, wallahi la yu'minu, wallahi la yu'minu." Qalu, "Man ya Rasulullah?" Qala, "Alladhi la ya'manu jaruhu bawa'iqahu." Maka sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman. Mereka para sahabat bertanya, siapa ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, orang yang tetangganya tidak aman dari kejelekan-kejelekannya. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersumpah sampai 3 kali. Bersumpah sampai 3 kali untuk menyatakan tidak beriman. Wallahi la yu'minu, wallahi la yu'minu, wallahi la yu'minu. Demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman. Kemudian para sahabat bertanya, siapa ya Rasulullah yang tidak beriman? Siapa ya Rasulullah yang kau bersumpah tidak beriman sampai 3 kali? Rasulullah menjawab, yaitu orang yang tetangganya tidak aman dari kejelekan-kejelekan. Orang yang tetangganya selalu terganggu dengan kejelekannya, yang tetangganya selalu tersakiti dengan kejahatannya, dengan kejelekannya. Rasulullah bersumpah sampai 3 kali. Orang seperti itu tidak beriman. Dan tadi sudah saya sampaikan bahwa dalam hal mengganggu, menyakiti tetangga tidak ada istilah ringan, tidak ada istilah kecil, enggak ada istilah sedikit. Walaupun kecil, walaupun sedikit, kalau itu menyakiti tetangga, kalau itu mengganggu tetangga, itu adalah kejahatan. Rasulullah menyatakan, la qalil min adzal jar. Tidak ada istilah sedikit dalam menyakiti tetangga. Itu dalam riwayat Ibnu Abi Syaibah. La qalila min adzal jar. Tidak ada istilah sedikit, gak ada istilah kecil dalam menyakiti tetangga. Menyakiti tetangga itu besar, dosanya besar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai bersumpah 3 kali untuk menyatakan tidak beriman orang yang selalu menyakiti, mengganggu tetangganya. Wa fi riwayatin la yadkhulul jannata man la ya'manu jaruhu bawa'iqahu. Dan dalam riwayat yang lain, la yadkhulul jannah, tidak akan masuk surga orang yang tetangganya tidak aman dari kejelekan-kejelekannya. Bawa'iq al-bawa'iq asyurur. Itu kejelekan-kejelekan. Faman la ya'manu jaruhu syarrahu falaysa bimu'minin wa la yadkhulul jannah. Maka barang siapa yang tetangganya tidak aman dari kejelekannya, barang siapa yang tidak aman tetangganya dari kejelekannya, dari kejahatannya, maka dia bukan orang yang beriman dan tidak akan masuk surga. Ya. Tidak akan beriman apa orang yang tidak beriman dan tidak masuk surga. Karena itu Rasulullah menyatakan mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir fala yu'di jarahu. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka jangan sakiti tetangganya. Karena tuntutan iman kepada Allah dan hari akhir itu tidak menyakiti tetangga. Ini dalam riwayat yang lain yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari. Wa katsirun minan nasil an la yahtamuna bihaqqil jiwar wa la ya'manu jiranuhum min syururihim. Dan banyak manusia sekarang. Mereka tidak perhatian terhadap hak tetangga. Dan tetangga-tetangga mereka tidak aman dari kejelekan-kejelekan mereka. Fatarahum da'iman fi niza'in ma'ahum wa syiqaqin wa'tida'in alal hukuk. Maka kamu melihat mereka kebanyakan manusia selalu dalam perselisihan dan perpecahan dengan tenaga dan melanggar hak-hak mereka, hak tetangga. Wa idza'in bil qawli aw bil fi'li, dan menyakiti tetangga dengan ucapan atau dengan perbuatan. Wa kullu hadza mukhalifun lima ja'a mukhalifun lima amarallahu wa rasuluhu. Dan ini semua menyelisihi terhadap perintah Allah dan Rasulnya. Wa mujibun litafakkukil muslimina wa taba'udi qulubihim wa isqati ba'dihim hurmata ba'din. Dan mengharuskan atau menyebabkan berpecah belahnya kaum muslimin, saling menjauh hati-hati mereka, dan sebagian mereka menjatuhkan kehormatan sebagian yang lain. Baik, kita cukupkan sampai di sini dulu. Insyaallah kita lanjutkan pertemuan yang akan datang. Ada beberapa pembahasan tambahan sebetulnya, tapi waktu sudah habis. Insyaallah kalau perlu saya tambahkan pada pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.